Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tidak berapa lama lagi kita akan kedatangan sebuah bulan yang sangat mulia di mata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah bulan yang dinamakan dengan bulan Al-Muharram. Bulan yang dikatakan juga termasuk Asyurul Hurum. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum." Allah mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan Al-Hurum. Kata para ulama, apa Asyurul Hurum tersebut? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram dan bulan Rajab. Itulah bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya mengharamkan adanya peperangan di antara manusia. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Namun sangat disayangkan, bulan yang Allah sucikan tersebut ternyata ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang mereka justru menganggapnya bulan yang sial, bulan yang penuh dengan bala dan malapetaka. Mereka menamakan bulan tersebut dengan bulan surah, bulan yang terkenal dengan keleniknya, bulan yang terkenal dengan tatoyurnya, atau menganggap sial, dan lain seterusnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Banyak penyimpangan yang terjadi dengan adanya keyakinan-keyakinan tersebut. Yang pertama, ketika mereka meyakini itu bulan sial, padahal Allah memuliakannya. Ini jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka menganggap bulan ini sial, ini menganggap bulan tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya, ini bentuk caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "La tasubbuddahra." Jangan kalian mencaci maki waktu. Di antaranya mencaci maki bulan Al-Muharram. Yang mana Allah lah yang menciptakannya. Allah yang mengatur waktu, Allah yang menciptakan waktu. Kalau kita mencela waktu tersebut, menganggapnya sial, berarti kita telah mencela Allah sebagai sang pencipta waktu tersebut. Oleh karena itu yang Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, "La tasubbuddahra fa inni dahru." Jangan kalian mencaci maki waktu karena aku adalah pencipta waktu tersebut. "Uqallibu laila wan nahar." Aku yang membolak-balikkan waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara kesalahan orang yang menganggap sial bulan Muharram ini, mereka telah jatuh ke dalam at-tayyur, menganggap sesuatu sial padahal tidak ada dalil tentang hal tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "La adwa wala tiara wala hama wala safar." Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada sesuatu yang sial, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Demikian pula tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Di dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, "La safar," tidak ada bulan safar yang sial. Dahulu kaum musyrikin jahiliyah menganggap bulan safar itu sial, mendatangkan bala. Maka Rasul pun menafikan akan hal tersebut. Namun sangat disayangkan kaum muslimin pada saat ini, mereka menganggap bulan Muharram sebagai bulan yang penuh dengan kesialan. Ini merupakan bentuk penyerupaan terhadap orang-orang musyrikin jahiliyah. Pada Rasul mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, bulan Muharram atau Al-Muharram merupakan bulan yang mulia, tidak boleh bagi kita untuk menganggapnya sial. Kemudian dengan keyakinan bulan Muharram atau bulan surah itu mendatangkan kesialan, banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh sebagian manusia yang itu banyak sekali bentuk kesyirikan di dalamnya. Ada yang namanya mandi keris atau mandikan keris, ada lagi kirap kerbau, ada lagi sedekah laut atau sedekah bumi yang banyak di dalamnya perbuatan-perbuatan syirik. Adapun kirab kerbau, bagaimana kerbau yang merupakan binatang mereka keramatkan, bahkan mereka berebutan kotorannya untuk jadikan berkah, naudzubillah min dalik. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih jelek daripada binatang ternak tersebut. Demikian pula mereka ketika mandikan keris dengan menganggap keris tersebut sebagai jimat, mendatangkan manfaat dan madarat, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innar ruka wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi, jimat-jimat itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagaimana mungkin negeri kita akan diberkahi sedangkan masih banyak ritual-ritual syirik, terutama di bulan yang dinamakan dengan bulan sura tersebut. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, tidak ada yang bisa untuk mendatangkan manfaat dan madar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan semua barakah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menganggap bulan sura, bulan Muharram sebagai bulan sial. Bulan Muharram atau Al-Muharram merupakan bulan yang disucikan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul qali hada wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.